Mitra bisnis, para penghulu kantor agama di Jawa Timur melakukan aksi mogok pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja setelah sebelumnya kepala kantor agama Kediri kena sidang korupsi lantaran menerima uang pemberian dari mempelai. Kementerian Agama cenderung membiarkan aksi mogok ini karena uang pemberian dianggap sebagai gratifikasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, pertama begini, kalau apapun profesinya, kalau mogok itu kemudian menimbulkan terlantarnya konsumen sebagai pengguna pelayanan publik, itu jelas tidak dibenarkan secara undang-undang. Saya kira apapun dalihnya, apapun alasannya adalah tidak punya basic normatif yang kuat kalau profesi atau pelayan publik apalagi melakukan mogok kerja atau tidak melayani, dan apalagi kalau argumen yang dilakukan adalah tidak cukup valid gitu. Dalam kasus para penghulu yang mogok karena hal-hal yang disampaikan tadi, menurut saya tuh alasannya tidak cukup valid untuk mogok, sehingga saya kira justru harus diberikan sanksi yang tegas terhadap mereka kalau dia mogok karena melanggar disiplin pegawai negeri. Kedepannya apakah dibutuhkan peraturan terkait honor penghulu atau sejenisnya, Pak, agar profesi ini tidak diisukan lekat dengan gratifikasi? Ya, sebenarnya kan semua sudah ada aturan, namanya tinggal kejujuran ya, kejujuran yang dibangun dari para penghulu dan yang lainnya yang kemudian tidak menimbulkan hal-hal negatif gitu. Karena selama ini memang saya juga tahu persis bahwa ketika penghulu melakukan akad nikah, apakah di luar kantor atau di luar jam kerja atau bahkan di saat jam kerja, itu memang rata-rata menerima sejumlah uang lebih dari apa yang ditentukan oleh negara gitu. Jadi saya kira juga harus dievaluasi para penghulu dalam menjalankan tugas, dan di satu sisi dia menjalankan tugas yang sangat mulia karena malah nikah di mana itu pekerjaan ibadah yang sangat mulia, tapi kemudian harus ada biaya-biaya yang jual itu. Memang di satu sisi ya, ada yang memberikan secara ikhlas dalam arti kerelaan dari konsumennya, katakanlah begitu, tapi di sisi lain juga kayak sudah menjadi, tanda kutip, menjadi tradisi. Itu kayak sudah menjadi konvensi bahwa itu harus diberikan gitu. Ya, sebenarnya pertama harus konsisten dulu dengan sesuai aturan ya. Kalau misalnya dia nikah itu katakanlah 500 ribu, itu yang terpenting. Karena kalau kemudian ada biaya yang seharusnya tidak di luar biaya nikah tapi bisa menjadi konvensi, itu juga menimbulkan suasana yang tidak sehat. Karena pada praktiknya akhirnya banyak orang yang takut menikah karena tidak mampu membayar biaya yang besar ya, dalam arti biaya resmi plus biaya yang sudah menjadi konvensi itu. Jadi ini jangan dikira-kira bahwa kemudian orang semua mampu, tidak. Banyak orang yang takut menikah atau menunda pernikahan karena dia tidak mampu membayar pernikahan berikut upah rampenya gitu, menyangkut mas kawin dan segala macam. Karena kan ketika nikah itu kan buntutnya panjang kan, selain administrasi itu sendiri plus mas kawin dan segala macam, itu harus dihitung dari sisi kos operasional sebuah pernikahan gitu. Jadi apapun kalau jadi tetapan harganya, saya kira harus konsisten dengan sesuai dengan apa yang berlaku gitu. Demikian Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Saya Wendy Lim.